Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jawadul Karim Al-Latif Fasolatullahi wasalamuhu ala Ar-Raufir Rahim Al-Mab'uthi Rahmatan lil'alamin Wal-Mab'uthi Mutammiman limakarimil akhlaki Al-Mab'uthi Mu'alliman Wa ala alihi al-Muttahharina Wa ashabihi al-Tayyibin Wa al-Tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana A'inna ya Rabbana A'inna ala tathhiri kulubina Wa tazkiyati anfusina Wa ala tahsini akhlaqina Innaka anta ala kulli shay'in qadir Allahumma ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim Irhamna Ya Latif, ultuf bina Ya Jawad, jut alayna Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa ma'a wa tahta liwa'ihi Ruzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali melanjutkan rutin kegiatan kita yaitu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan atau memasuki bab baru yaitu bab husnul khuluq. Bab tentang akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Akhlak adalah karakter watak yang sudah menyatu pada seseorang. Dan keberadaannya bukan dibuat-buat, akan tapi sudah menjadi sesuatu yang menyatu dalam diri seseorang. Maka dengan sifat yang sudah menyatu dalam dirinya itulah akan muncul interaksi yang baik dengan sesama manusia. Jadi adanya di dalam hati, sudah menyatu dalam dirinya. Diyakini oleh hatinya bahwasanya itu kemuliaan. Kemudian orang tersebut membiasakan dengan kemuliaan tersebut. Setelah meyakini itu kemuliaan, kemudian biasa dengan kemuliaan tersebut sehingga gerak-geriknya adalah menerjemahkan dari apa yang ada di dalam hatinya. Setelah mengetahui bahwasanya dermawan adalah sifat yang mulia besar di hadapan Allah dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencoba untuk menjadikan dirinya adalah seorang yang dermawan sehingga baginya berderma adalah mudah. Mengetahui bahwasanya kesabaran adalah satu sifat yang mulia yang pahalanya besar di hadapan Allah. Tidak cukup sekedar dia meyakini dengan akal dan pikirannya, akan tapi setelah itu dia dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya ini, maka dia bersusah untuk menjadikan dirinya adalah orang yang sabar di saat mendapatkan musibah, ujian dan seterusnya. Maka setelah menjadi kebiasaan sehingga sudah menjadi menyatu dengan dirinya atau bahasa kita mendarah daging, sehingga dalam keadaan apapun dia langsung menjadi seorang yang penyabar, sehingga dalam keadaan benturan dalam musibah pun muncul sifat sabar. Sampai dikatakan oleh Nabi, as-sabru fi sutbatil ula, orang baru dikatakan sabar yang sesungguhnya adalah di saat dia mendapatkan bencana pertama langsung menata hatinya, itu hakikat sabar. Tapi ada orang yang tidak sabar, akan tapi berusaha untuk menyabar, nyabarkan diri. Memang bermacam-macam martabat orang. Ada martabatnya sudah tingkat sabar yang sesungguhnya, ada tingkat orang yang baru belajar bersabar. Itu belajar akhlak yang mulia. Apalagi sifat yang lainnya. Jadi bukan teori dengan akal kita. Kita bisa memahami dengan akal kita, ini akhlak yang baik, orang dermawan baik, orang penyabar baik, orang pemaaf baik. Itu hanya di akal saja, akan tapi kalau belum dirasakan oleh hati, yang diyakini oleh hatinya, kemudian mencoba dirinya untuk melakukan itu semua, belum berakhlak yang baik. Siapa yang tidak tahu bahwasanya memaafkan adalah baik? Semua tahu memaafkan adalah baik. Senang kalau kita melihat orang pemaaf. Semua tahu senang kalau melihat orang pemurah, ya. Ada orang dermawan, senang. Kita tahu bahwasanya orang tawadu, tidak sombong, kita senang. Karena akal kita sudah bisa nerima. Karena ini baik. Akan tapi dia, sudahkah diyakini oleh hati kita satu, kemudian mencoba kita untuk berbuat semacam itu? Kalau belum bisa, maka belum berakhlak yang baik. Namanya ilmu akhlak, bukan berakhlak. Jadi akhlak itu diyakini. Diyakini dalam hati dan itu kemuliaan terus merangi. Sehingga nanti ada ilmu tasawuf, ilmu tahdzib nufus, ya tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati, untuk menata hati ini. Sehingga bagaimana kita berlatih sabar, bagaimana berlatih dermawan, dermawan perlu berlatih. Diyakinkan saya itu punya harta untuk apa sih? Setelah punya keyakinan pun belum tentu bisa orang berbuat baik, misalnya yakin bahwasanya dunia itu bakal ditinggalkan, wong diajak cerita kamu bakal mati, enggak mati. Duitmu segini banyak kamu bawa enggak? Enggak. Ngerti dia, paham, diajak bicara ya. Suruh lihat contoh yang lain, ada tetangga orang kaya raya mati duitnya enggak dibawa, tahu enggak? Tahu. Ada enggak orang tiba-tiba bangkrut? Tahu. Padahal dia kemarin kaya, hari ini bangkrut, tahu enggak? Tahu. Kamu mungkin bangkrut enggak? Ya mungkin. Bagaimana sekarang sebelum bangkrut? Jadi kasih tahu gimana kalau seandainya sedekah, ya iya bagus sedekah, bangun masjid, pesantren, wah. Tapi itu kan di akalnya saja, apakah dia bisa melakukan? Belum tentu, karena hanya di akalnya saja. Mungkin di sebuah sekolahan seorang anak bisa mengerti, menjawab pertanyaan hukum berbakti pada orang tua adalah wajib. Tapi kenapa masih cemburu kepada orang tuanya? Karena ilmu masih di akal. Ada ilmu yang sangat dibutuhkan, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu membersihkan hati, ilmu menata akhlak. Moral kita ini harus ditata. Bagaimana merangi yang namanya kesombongan, bagaimana merangi riya, bagaimana merangi sifat dendam, dengki, dan seterusnya. Maka inilah pembenahan akhlak, pembentukan akhlak, atau yang sering disebut dengan ilmu tasawuf, untuk sampai kepada kemuliaan akhlak. Dan semuanya itu nanti akan mengerucut, menjurus kepada satu manusia agung, menyontoh manusia agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau wahai Muhammad sungguh berada pada keagungan akhlak. Akhlak Nabi Muhammad agung, agung, agung, agung. Yang mengatakan akhlak Nabi agung adalah zat yang maha agung. Kalau sudah yang memberi tahu kita adalah zat yang maha agung, maka itu agung yang sesungguhnya. Bahkan Nabi, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutusin untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak tidak boleh ditinggalkan. Kemuliaan akhlak tidak boleh ditinggalkan. Kebenaran yang dibawa Nabi, ya. Nabi datang dengan kebenaran. Nabi datang dengan al-haq. Nabi datang untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil. Akan tapi ketahuilah bahwasanya hak yang dibawa Nabi ternyata semuanya disodorkan, disajikan, diberikan kepada umat, dibungkus dengan akhlak Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah akhlak. Jadi kebaikan kalau tidak dibungkus dengan akhlak, orang susah nerima. Tapi ada akhlak. Akhlaknya Nabi membungkus kebenaran yang dihantarkan Nabi. Dan sungguh Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha kasih kepada hamba-hambanya, mengutus seorang makhluk yang Ar-Ra'uf Rahim, yang sangat pengasih, sehingga di saat menyodorkan kebenaran pun dengan akhlak. Dengan akhlak, sehingga kebenaran yang dibungkus dengan akhlak mudah diterima oleh siapapun. Sebab akhlak ini hampir disepakati oleh orang yang berakal. Biarpun tidak beragama, ngerti kalau akhlak baik itu tetap baik. Orang yang enggak sholat, orang yang jahat, orang yang wah pokoknya enggak beriman kepada Allah dan Rasulullah, ngerti kalau sifat dermawan itu baik, ngerti dia. Kalau orang maafkan baik, ini ada. Akhlak itu seperti itu. Jadi sejahat-jahatnya orang itu enggak senang sama orang pendendam dia. Dia ada penjahat dia, paling pendendam, kafir. Wah, dia enggak senang sama pendendam. Kenapa? Jelek itu. Secara tidak, dia juga percaya kalau orang memaafkan itu bagus. Dan itu akhlak. Jadi akhlak itu hampir disepakati oleh semua. Tapi, berakhlaknya manusia ini berbeda. Orang yang beriman dan tidak beriman. Ada akhlak basa-basi sosial. Ada akhlak yang diyakini di situ ada ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik dengan tetangga karena ada hubungannya dengan iman. La yu'man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Kalau kamu iman kepada Allah dan akhir, hendaknya engkau bisa berakhlak baik, memuliakan tetanggamu. Urusannya dengan Allah. Akan tapi orang yang tidak kenal Allah berbuat baik bila akhlak mulia ini hanya basa-basi sosial. Agar engkau dibaiki oleh orang, maka baiki orang lain. Agar omonganmu didengar, dengarlah omongan orang. Agar orang bisa baik berdermawan kepadamu, mulailah dengan berbuat dermawan kepadanya. Sapalah orang agar dia bisa menyapamu. Semuanya ini kan, ini adalah teori yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Tapi kita melakukan itu semua ada hubungannya dengan Rasulullah, sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah akhlak. Wa innaka la'al haqqul ngatim. Dan di dalam diri Rasulullah sendiri disebut juga uswatun hasanah, contoh yang baik. Baik, ini akhlak. Jadi akhlak bukan sekedar teori. Makanya kita menemukan seperti orang itu dikatakan Nabi kan zun matfun. Sifat karakter, karakter dan akhlak itu adalah satu seperti harta timbunan. Mungkin seorang itu tidak beriman kepada Allah, tidak ngerti iman, tidak kenal Allah, tapi dia punya sifat baik. Sifat baik. Dulu ada di orang jahiliyah itu dermawan sebelum masuk Islam. Maka dikatakan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Kalau orang itu baik sebelum masuk Islam, di saat masuk Islam lebih baik lagi. Karena apa? Kalau dulu berbuat baik hanya karena sifat kebiasaannya baik, kalau sudah masuk Islam disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan ada orang kafir dermawan, ya kan? Ada orang kafir lembut, ada orang kafir masyaallah, ada. Karena ini ada. Dalam diri seseorang ada namanya watak-watak semacam itu. Cuma yang membedakan antara kita dengan mereka adalah Allah dan Rasulullah. Makanya sungguh sangat disayangkan jika orang yang kenal Allah akhlaknya tidak baik. Ini problem besar ini. Orang di luar Islam ada berakhlak mulia. Mereka terenyuh lihat tetangganya fakir. Bagaimana seorang Muslim yang katanya punya Allah dan punya Rasul, Rasulnya yang bahkan mungkin senang dengan membaca sejarah Nabi, maulid Nabi sebagainya. Mana kesadaranmu untuk membantu tetanggamu? Berapa bulan kau tidak tegur sapa dengan tetanggamu? Hai, hamba yang mengaku dekat dengan Nabi itu mana? Itu ada tetangga kita seorang kafir, ternyata sangat pemaaf. Sifat di dalam hatinya semacam itu. Padahal engkau yang mengaku kenal Allah, dia tidak kenal Allah bisa berbuat baik. Karena akhlak itu adalah kesepakatan. Jadi orang bisa berakhlak yang baik hanya sekedar basa-basi sosial. Atau memang karena wataknya semacam itu. Maka orang yang baik di luar Islam, kalau masuk Islam tentu sangat lebih baik. Sangat lebih baik. Karena apa? Di dalam hati ada keyakinan kepada Allah Subhanahu. Kalau selama ini dia berbuat baik enggak ada motivasinya, bukan ya pokoknya saya baik, saya dermawan, saya senang, saya kasihan, hidup hatinya ternyuh, kasihan ada orang fakir, ada orang sakit. Dia berbuat sosial. Tapi dia tidak kenal Allah, sebatas itu saja. Tapi hamba yang kenal Allah tentu akan lebih besar untuk itu semuanya. Sekarang koreksi diri kita, hai hamba yang mengaku dirinya adalah kenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku dirinya adalah ngerti Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Yang sering mengucapkan katanya aku ingin ikuti Nabi Muhammad, yang mengaku dirinya kenal Allah, mana akhlakmu, mana perilakumu yang baik, mana kesabaranmu, mana ketawaduanmu, kenapa kok masih menyimpan dengki yang menjerumuskan, kenapa masih menyimpan dendam yang menyesatkan itu, kenapa masih menyimpan riya yang menjadikan amal kita itu adalah sia-sia, kenapa? Nah ini perlu koreksi. Nah sekarang kita akan belajar. Dan ini secara umum diajarkan di sebuah disiplin ilmu dalam Islam, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Sehingga orang tidak cukup sampai makom iman Islam saja, ditingkatkan lagi kepada makom yang lebih tinggi, yaitu makom ihsan. Perilakunya selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, makom ihsan. Nah ini ada masalah akhlak. Dan mungkin pada pagi hari ini kami tidak akan membaca panjang tentang kitab Riyadhus Shalihin karena kami ingin menghadirkan masalah hubungannya dengan puasa. Karena kita menjelang bulan puasa, menghadapi bulan puasa. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'al khuluqin 'adzim. Wa qala Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, ini sifat mulia orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dikatakan orang-orang yang berkata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, hei orang yang mengaku beriman kepada Allah, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Takutlah bahwasanya alam barzah mengerikan, jangan main-main dengan alam barzah. Jangan main-main dengan padang mahsyar. Jangan main-main dengan siratal mustaqim. Ketahuilah di sana itu mengerikan. Kemaksiatan yang engkau bawa sampai siratal mustaqim menjadikan dirimu kejebur ke neraka jahannam. Akan tapi sungguh Allah Maha Kasih membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Bahkan Nabi Rasulullah membuka lebar-lebar. Bahkan selalu-selalu menyeru kepada hambanya untuk minta ampun. Bahkan Nabi juga sudah menjelaskan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang berbuat dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Kenapa masih engkau tunda? Apakah nunggu malaikat datang kepadamu lalu dosamu engkau bawa kepada ke alam barzah nanti? Saat inilah waktumu untuk kembali kepada Allah, jangan menunda esok hari. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun jika engkau segera menghadap kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, untuk sampai jannatin, dan untuk mendapatkan surga Allah. Dan surga Allah itu disiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah di saat melakukan dosa segera mohon ampun, tidak usah menunda-nunda. Orang yang bertakwa muttaqin. Kalau disebutkan orang yang bertakwa di sini adalah yang mendapatkan surga, ini adalah punya ciri-ciri kemuliaan dengan akhlak yang mulia disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita menyebut orang bertakwa di dalam Al-Qur'an, maka ketahuilah pertama kali yang masuk di dalam kategori tersebut adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sesuai dengan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling bertakwa adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah mengatakan kepada umat at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di dalam dada. Jadi takwa di dalam dadamu, keyakinanmu akan sebuah kebenaran, rasa takutmu kepada Allah di dalam hatimu, kemudian akan diterjemahkan oleh anggota tubuhmu menjauhi kemaksiatan, mudah melakukan kebaikan, itulah takwa yang ada di dalam hatimu. At-taqwa hahuna, Nabi mengisyaratkan di dalam dadanya. Kita bisa berkata benar ya Rasulullah, takwa hahuna di dadamu. Akan tapi di dada kami ini perlu dilihat kembali ya Rasulullah. Di dada Nabi Muhammad at-taqwa hahuna, Nabi yang menyebut dada beliau at-taqwa hahuna di dada Rasulullah. Beliau adalah paling takwanya manusia. Dan sekarang kita koreksi diri kita. Kemudian ditandai orang-orang yang bertakwa ini, orang bertakwa punya sifat yang baik. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai, dalam ayat. Orang bertakwa ditandai urusannya dengan hartanya, lihat. Karena harta ini menjadikan orang susah bertakwa. Tapi ternyata harta itu bisa menjadikan orang meluncur juga menuju ketakwaan yang sesungguhnya. Disebut di sini setelah berbicara tentang orang bertakwa. Kalau kita di bulan Ramadan juga ada hubungannya dengan masalah ketakwaan. Ya yalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama, takwa di sana juga sama dengan takwa di sini. Orang kalau puasanya benar tentu akan membuahkan ketakwaan yang sesungguhnya. Dan ketakwaan yang sesungguhnya ini, takwa yang sesungguhnya ini ditandai alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra, yang dia itu akan selalu berusaha memandang hartanya ini adalah harta yang bakal ditinggalkan, kemudian dia rindu untuk surga tadi, lalu dibelilah surga dengan hartanya. Diberilah pengampunan itu dengan hartanya, maka dia akan selalu berusaha, yungfiquna, berusaha untuk bisa berinfak. Fisarra'i, dalam keadaan dia cukup. Waktu kaya dia berusaha karena dia sadar, karena dia bertakwa, dia sadar bahwasanya aku harus punya kebaikan. Maka dia akan yungfiquna fisarra', dia akan berbuat di saat mereka itu dalam kaya, keadaan kaya. Waktu kaya, berusaha berbuat baik, karena apa? Kesempatan. Jadi tidak usah nanti, maksudnya di saat kau kaya hari ini, berbuatlah baik dengan hartamu saat ini, jangan nunggu bangkrut. Kadang-kadang kalau sudah bangkrut, akhirnya apa? Katanya ustadz, kalau banyak utang, banyak sedekah. Lah ini nunggu bangkrut, ini salah cerita ini. Kalau sudah bangkrut, banyaklah sedekah, nanti akan bangkit lagi. Wah, ini kacau, ini rumusnya. Kalau sudah nyungsep, baru bersedekah. Ini rumus bagaimana ini? Di saat kau kaya, ayo berbuat baik. Ayo bersedekah yang banyak, nanti insya Allah, Allah akan balas nanti. Oh, nunggu bangkrut dulu. Sekarang yang kaya ini loh, ayo. Allah ini yukfikuna fisarra. Kalau seandainya setelah itu orang kaya yang bawa banyak berbuat baik, bangun masjid, pesantren, lah kok tiba-tiba bangkrut? Bersyukurlah kau bangkrut, sudah punya tabungan besar di hadapan Allah. Nasib buruk, belum sempat berbuat baik, bangkrut. Belum lagi, ini kalau seandainya bangkrut pun tidak akan rugi, karena apa? Alhamdulillah tabunganku sudah banyak, terserah dalam keadaan kamu kaya. Tabunganmu sudah banyak, seandainya bangkrut, sudah bisa membangun 50 masjid, membangun 25 pesantren, membangun nyekolahkan anak-anak untuk menjadi ulama yang banyak. Setelah itu dia menjadi seorang fakir sekalipun, pun dunia ini malah gak merepotkan dia. Setelah itu dia meninggal dunia, mendapatkan tabungan yang besar. Nah, nasib buruk dia tidak pernah berbuat baik yang demikian itu, giliran baru bangkrut, mikir, pusing. Ya. Maka berbuat baik dimulai dari fisarra. Lihat, di saat kau diberi oleh Allah kekayaan, sadarlah untuk berinfak. Yungfikuna fisarra. Nah, sarra ini ukurannya masing-masing, tidak harus punya triliunan, tidak. Yang penting kau nyaman, cukup rizkimu, itu dikatakan sarra, orangnya cukup. Maka segeralah berbuat baik saat itu. Apakah hanya orang yang punya duit dan kaya saja? Tidak, disebutkan orang bertakwa adalah fidharra, sarra'i wadharra. Bahkan ada sebagian orang dalam keadaan pas-pasan, masih berusaha untuk berbuat baik. Luar biasa. Kalau mencari contoh terlalu banyak. Sebab hamba-hamba yang Al-Quran ini adalah untuk semuanya, bukan untuk para sahabat Nabi saja. Kalau bercerita tentang Al-Quran, jangan sampai yang disebut orang baik hanya orang baik pada sahabat Nabi saja. Tidak, hari ini pun ada orang yang sesuai dengan Al-Quran. Kita menemukan ada orang dalam keadaan dharra, dalam keadaan capek, dia bercerita penghasilannya, dia hanya kerja di pasar. Penghasilannya sebuah sehari mungkin hanya 30-40 ribu. Cuma dia sering dengar radio terus, ini satu kisah. Tapi dia ingin berbuat baik, tapi tidak punya apa-apa, hanya menyisih menabung. Nabungnya pun receh. Dia selalu memastikan uang receh yang 1.000 rupiah, yang uang logam, sudah berjanji. Pokoknya kalau ada uang 1.000 rupiah logam, akan dimasukkan ke? Karena kalau kertas takut rusak atau bagaimana, takut dia tidak bisa memberikan segera. Dalam 3 tahun sudah dikirimkan ke sini, tak tanya apa? Dia bawa bungkusan berat, subhanallah apa? Saya ingin membantu pondok, cuma tidak saya hitung, Buya. Baik, tidak usah dihitung, nanti yang hitung Allah tidak akan lepas. Setelah dihitung sama anak-anak, keluar 9 juta, 11 juta. Orang tidak punya duit. Padahal kalau kelihatan duit gede, mungkin tidak jadi dikeluarkan mungkin. Tapi dia sudah hatinya baik. Jadi orang dalam kefakirannya tidak mau menyerah dia. Allah. Orang dengan kefakirannya, dia tetap berusaha bagaimana aku bisa berbuat baik. Fidharra, dan tanda ketakwaan di dalam hatinya rindu. Bahkan yang diberikan lebih gede daripada orang-orang yang berbuat banyak. Karena apa? Dia dari kemampuan. Bahkan dia mungkin memaksa tanpa harus menjadikan sengsara anak keluarganya. Dia hanya menyisihkan uang. Allah. Itu adalah contoh-contoh. Pada zaman sahabat Nabi ada orang begitu. Zaman sekarang pun juga ada. Kalau dulu ada Abdurrahman bin Auf yang hidupnya adalah dengan kekayaan. Dan dia berinfak dengan jiwa besar. Dan memang tidak perlu diceritakan. Hari ini pun kita menemukan manusia-manusia semacam itu. Dia dengan kekayaannya akan, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana berjuang. Kalau ukuran orang bisnis, orang jadi duit, enggak akan memberikan. Karena apa? Bisa dibuat toko baru. Karena jumlah besar samuan. Ada. Karena Al-Quran ini adalah untuk zaman sahabat Nabi, sampai di hari kiamat. Dan manusia-manusianya tetap ada. Semoga kita adalah tergolong orang yang disebutkan sebagai orang mulia di dalam Al-Quran. Isra. Kalau dulu ada US Al-Qarani, Sayyidut Tabi'in yang dengan kefakirannya dia tidak punya apa-apa. Tapi hatinya hidup lihat orang fakir dia. Cuma dia berkata, aku tidak punya apa-apa, tapi ada orang fakir di sana. Akan tapi aku harus menolong dia. Di tempat sampah, setiap ada orang kaya membuang roti, mengumpulkan roti. Dibagi dua, sangat bagus dan sedang. Di situ ada anjing, hei anjing, bagianmu sana, bagianku sini. Itu pun masih berkata, hei anjing, memang kelihatan, bagianmu sana, bagianku sini ya, sendiri-sendiri sama anjing. Anjingnya ngerebut tempat sampah, Wes juga ngambil tempat sampah. Yang dimakan adalah yang roti potongan yang nomor dua, yang paling bagus disimpan. Yang paling bagus disimpan, dan untuk dia sendiri, dikatakan dia wali besar dia, wali besar, kutub, seorang wali besar, sampai disalami oleh Nabi SAW, Wes Al-Kharani. Dia tidak menyimpan kekayaan, tapi dia hatinya hidup untuk orang fakir, hatinya hidup untuk umat Islam. Sehingga yang jelek dimakan, kalau sudah disampah adalah halal, yang penting bukan, ini sudah dibuang sama yang punya. Diambil, dimakan, yang bersih dibungkus rapi, cari orang yang lebih, orang-orang fakir. Setelah itu dia diberikan kepada orang fakir dan berkata, ya Allah, jangan sampai kau catat kami ini sebagai orang yang tidak peduli dengan orang fakir. Aku sudah memberikan itu kemampuanku, ya Allah. Lihat, dalam keadaan fakir pun masih mikir orang lain. Dia paling fakirnya manusia, tapi bisa memikirkan orang lain. Kadang ada orang membuang-buang makanan, kadang membuang-buang rezeki, kadang menghambur-hamburkan rezeki. Ini problem. Jadi orang fakir, kalau sudah hatinya hidup, takwa, enggak pandang dia. Kadang enggak masuk akal dia berbuat baik. Tidak masuk akal, dan itu ada. Al-Quran untuk semua manusia, mulai dari zaman sahabat Nabi sampai hari akhir. Tentu tetap ada manusia-manusia seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Ada. Kemudian, alladzi fi kunna fisra udhur, wal kadhiminal ghaidha. Ada disebutkan sifat mulia lagi, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ada sifat mulia. Disebutkan Al-Quran. Dan Nabi adalah yang paling mudah, kadhibinal ghaidha. Nabi dicaci, asalkan dirinya yang dicaci, Nabi bisa menahan. Tapi kalau agama Allah dinodai, marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hendaknya kita pun begitu. Kalau agama yang dinodai, kita harus marah. Tapi kalau hak kita diambil, kita dicaci, kita di Allah, ada orang ngomong nyelekit. Oh, tata hati, wal kadhibinal ghaidha. Dan menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ternyata tidak cukup orang menahan amarah, wal afina anin nasi, memaafkan manusia. Memaafkan manusia, wal afina anin nas. Sebab orang itu setelah marah itu kalau menahan marah. Kalau menahan marah ini kadang-kadang masih muncul lagi besok hari. Akan tapi harus ditumpangi dengan memaafkan untuk memangkas akarnya. Akar marah harus dengan memaafkan. Aku maafkan kau, selesai. Akan tapi setelah memaafkan pun kadang masih ada sisa-sisa. Kalau ingat dia merinding atau ingat dia gemeteran. Akan tapi wallahu yuhibbul muhsinin, tak bersihkan sisa-sisanya. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Sampai dikisahkan Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu dari dzurriyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan bahwasanya beliau itu punya anak kecil yang baru terlahir. Kemudian lagi mengadakan acara syukuran begitu. Bayi lagi ditimang begini, tiba-tiba ada budaknya yang menghantarkan makanan kambing guling yang lagi hangat-hangatnya begitu, di atas talam begitu. Karena kakinya kesandung dengan karpetnya atau tikernya kesandung, sehingga kambing guling itu jatuh pas tepat di atas sang bayi. Dan bayi itu menjerit sesaat, kemudian meninggal dunia. Manusia biasa, marah. Biasa marah. Mulai marah lihat wajahnya merah. Kemudian sang budak ini, budaknya orang alim ini kok, ya alim juga. Di saat melihat tuannya marah itu langsung mengucapkan, membaca ayat ini, wal kadhiminal ghaidha. Orang insaf, kalau sudah Al-Qur'annya berbicara, tidak berhujjah. Bahkan beliau mengatakan, saat inilah aku mengamalkan ayat ini. Ayat ini pernah aku dengar berkali-kali, akan tapi aku belum pernah menerapkannya. Kata Imam Muhammad, saat inilah aku menerapkannya. Diingatkan oleh sang budak, di saat beliau mau marah karena bayinya meninggal. Walka, wong dia kan tidak sengaja menjatuhkan kambing guling ini kan. Bukan niat membunuh. Wong dia ingin menghaitmah, melayani sang imam, kemudian kepleset, kemudian jatuhlah kambing guling sampai mati. Tidak sengaja, tidak dosa dia. Dan sebagai seorang manusiawi, ya mulai marah. Akan tapi ketahuilah, setelah diingatkan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, beliau sadar ini Al-Quran. Aku selama ini mendengar ayat ini, tapi aku belum pernah mengamalkannya. Saat inilah aku harus mengamalkannya. Ditahan, mulai redup wajahnya yang mula-mula merah, sudah mulai hilang. Lalu sambil tersenyum mengatakan, sambil tersenyum dia melihat budak tersebut. Sang budak melanjutkan, wal'afina aninnas. Tidak cukup imam wal'afina aninnas, memaafkan kepada manusia. Ahli surga memaafkan. Langsung sambil tersenyum berkata, wahai budakku, engkau aku maafkan. Setelah itu dilanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Wahai budakku, mulai detik ini kamu aku merdekakan, dan ini aku bekali untuk bekal hidup dirimu sendiri. Masya Allah. Ini adalah tingkat berat. Tingkat berat memang luar biasa. Di saat urusan-urusan, dia marah mestinya. Ini tingkat, tapi biasa ada hamba Allah yang diangkat semacam itu. Bisa menata hati. Ujinya sabar, gak usah berhujah. Iya sabar-sabar, Al-Quran ntar dulu. Gak ngomong gitu, karena sudah mendengar Al-Quran langsung. Ini Allah yang berfirman. Itulah orang-orang besar. Dan mungkin, dan tidak mustahil pada zaman ini, pada suatu ketika ada satu kejadian. Dan semuanya juga tidak sengaja, salah satu keluarga yang tertabrak mobil. Setelah didatangi, lah kami datangi, mereka terbuka karena ini dari Allah dan langsung surga. Orang yang ketabrak mobil meninggal dunia. Justru dengan itu malah hubungan baik sampai anaknya ada di sini misalnya. Ini karena apa? Hatinya baik, dia menahan marah. Bahkan beberapa waktu yang lalu dengar satu orang nabrak kendaraan dan tidak sengaja, namanya tabrakan siapa yang mau. Terima dengan lapang dada, ya sudah lah, namanya juga tidak sengaja, mau apa lagi. Kita dengar baru kemarin juga ada orang. Jadi banyak orang yang ternyata muncul sifat-sifat mulia kayak gini nih loh. Tapi ada sebagian manusia masal, salah sedikit saja, wah wasyat tak tuntut nanti di akhirat. Waduh, ini serem banget modelnya ini. Mana akhlak mulia kita saat ini? Wal'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau dilanjutkan ayat ini, orang-orang bertakwa ternyata bukan orang-orang yang berbuat baik selamanya, akan tapi orang bertakwa pun ada orang yang pernah melakukan kesalahan. Kalau dilanjutkan ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan adzalamu anfusahum, termasuk orang yang bertakwa adalah jika orang itu pernah melakukan dosa, berbuat zalim kepada diri mereka melakukan dosa. Ini bisa dikatakan orang bertakwa, tapi ada catatannya, adzalamu anfusahum, berbuat zalim kepada dirinya yang melakukan kemaksiatan, dosa. Namanya manusia. Kita bukan malaikat, bukan nabi. Pernah kepleset dalam kemaksiatan. Tapi ciri orang bertakwa adalah, dzakarullah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubi, minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia yakin tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, kemudian dia berhenti dari pekerjaan tersebut. Nah, ini bertakwa. Makanya saat ini pun kita menjadi orang bertakwa dengan dua tingkat. Orang yang memang jauh dari kemaksiatan asli. Dia selalu ibadah, itu tingkat. Mungkin bagian kita adalah orang yang sesaat dengan mata kita melihat yang haram melakukan dosa dan seterusnya. Hendaknya saat ini ayo kita berhenti. Sebelum ajal datang kepada kita. Sebelum ajal datang malaikat Israel mencabut nyawa kita. Saat ini adalah waktunya kita untuk kembali kepada Allah, bertobat. Walai bisirru ala mafa'alu. Dan tidak melanjutkan semua dosa-dosa itu. Dan dia selalu mengadu kepada Allah. Wahum ya'lamun, mereka tahu. Itu dosa. Mereka kata ulaika jazaohum mahfiratun min rabbih wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang begitulah yang akan mendapatkan surga Allah. Yang mendapatkan surga Allah bukan orang yang tidak berdosa saja, akan tapi orang yang pernah bersalah, akan tapi segera. Maka saat inilah sebelum masuk bulan Ramadan, yuk kita bertobat. Yang tidak pernah bayar zakat, bayarlah zakat saat ini. Yang masih berurusan dengan riba, ayo kita mulai saat ini. Jangan menunda-menunda. Yang berbuat zalim kepada saudara, hentikan semuanya. Yang punya pekerjaan haram, saat inilah waktu kita untuk berhenti. Sebelum masuk bulan Ramadan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masalah akhlakul karimah. Kita perlu untuk menyampaikan masalah puasa. Kita berbicara tentang masalah berkenaan dengan puasa. Mungkin kalau di hari Sabtu kami hadirkan masalah hukum puasa. Akan tapi kita akan bahas masalah saat ini. Sesuatu yang ada hubungannya dengan bulan puasa. Yaitu masalah sholat taraweh. Ya. sholat taraweh. Dan ketahuilah ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga riwayat yang berbeda-beda. Man qama ramadana imana wahtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yang menghidupkan bulan Ramadan. Menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan bagaimana? Menjadikan bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Apakah berzikir kepada Allah, melakukan sholat, membaca sholawat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami himbau kepada siapapun, hidupkan Ramadan dengan ibadah. Biarpun Anda di tempat bekerja Anda, biarpun Anda mungkin sobar, seorang sopir angkot, sepanjang Anda nyopir angkot, alangkah indahnya jika sepanjang perjalanan kau bersalawat dan berzikir kepada Allah. Tidak harus berzikir nunggu masuk masjid, enggak, terlambat itu. Berzikir dimanapun engkau berada, bekerja di sawah sambil mencakul, Allah, Allah, Allah. Kami teringat orang cerdas, biarpun dia adalah kelihatannya tidak cerdas. Ada orang cerdas, tapi sesungguhnya cerdas yang sesungguhnya. Waktu di Yaman, antara perjalanan dari Mukal, dari Trim, kalau tidak salah, Trim ke Son'a, atau Mukalla ke Son'a. Sebelum subuh kami berhenti di sebuah tempat, kami akan melakukan sholat, di situ kemudian ada perkampungan. Sebelum subuh, kurang setengah jam atau kurang 45 menit, kami nunggu, sambil kita nunggu di masjid, ada suara mulai tadi, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman habis dengar adzan berhenti. Tapi kan orang zikir, tapi kok enggak ada di masjid orang zikir. Setelah itu salat bareng-bareng kami. Setelah salat tidak lama kemudian kita nunggu, kan kebetulan ada warung di samping, ada orang jualan teh hangat dan sebagainya. Tiba-tiba ada suara lagi, la ilaha illallah. Akhirnya penasaran tak lihat. Oh, rupanya dia adalah orang yang membuat roti. Ajib. Jadi sambil bergerak, la ilaha illallah. Kita tanya, kamu saya berapa tahun di sini? Oh, saya bapak saya, dari bapak saya sudah 25 kerja di sini. Oh, ajib. 25 tahun setiap hari berzikir mulai jam 3 malam. Allah, la ilaha illallah. Ini orang pintar, cerdas. Makanya jadilah orang cerdas. Jangan sampai mau ibadah saja nunggu ke masjid, ke musola, nunggu umroh. Apa? Kapanpun engkau berada, dimanapun engkau berada, gunakan untuk beringat Allah. Dalam perjalananmu jangan lupa dengan Rasulullah, bersolawat. Di sawah, di kebun, ngapa, apapun yang kau lakukan, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Allah, ingat Rasulullah, berzikir. Termasuk wanita haid, ini biasanya, kalau wanita haid cerdas, yang diseru oleh Allah di tengah malam akan dikabul doanya, bukan orang yang lagi suci saja, orang haid pun dikabul doanya. Makanya jangan seperti sebagian wanita yang enggak pernah ngaji itu, kalau sudah lagi haid itu libur. Bulan Ramadan pun juga libur, enggak bangun malam, suaminya disiapin bang, masak mie aja deh, nanti sudah tak siapin di sana, tinggal ngangetin. Kalau tidak di bulan puasa, libur sholatnya, libur buatin sarapan, tidak. Ibu yang biasa bangun malam, tetaplah bangun malam dalam keadaan haid. Yang penting jangan membaca Al-Quran dan jangan melakukan sholat. Anda bisa membaca zikir Allah, pahalanya sama utuh, tidak beda. Kalau tidur tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tidur tidak mendapatkan apa-apa, ini. Anda menjadi cerdas hari ini. Orang haid kadang-kadang haid libur benar, Masya Allah. Anda menyajikan sahur buat suami, menemani anak-anak sahur, dan seterusnya. Menemani anak kecil kita yang lagi balas belajar sholat. Itu sama pahalanya. Kalau tidur tidak dapat apa-apa. Baik, jadi yang lagi haid pun tetap semangat di bulan Ramadan. Yang lain terawih, Anda tidak pergi masjid. Anda tidak boleh kalah. Enak. Nah, dia bisa terawih, saya tidak bisa terawih. Tapi saya tidak boleh kalah. Saya tidak akan berhenti zikir sampai mereka pulang. Kalau mereka baru pulang, selesai. Dan mungkin tambah lagi. Menjadilah orang cerdas. Baik. Melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Ibadah-ibadah ditingkatkan. Tanda orang itu adalah orang mulia adalah kalau dia memasuki bulan Ramadan, menemukan dirinya ada perubahan. Dari kurang banyak kebaikan menjadi banyak kebaikan. Jadi banyak maksiat menjadi kurang maksiat, itu sudah poin, nilai plus bagi seseorang. Sebuah kebaikan. Tapi na'udzubillah, kalau ingin tahu hamba terkutuk, yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah orang yang memasuki bulan Ramadan, tidak ada kebaikannya yang tambah. Dan juga tidak ada kemaksiatannya yang berkurang. Bahkan mungkin na'udzubillah, kalau sudah masuk Ramadan, upaya-upaya untuk bermaksiat sudah direncanakan. Itu berarti manusia terkutuk, terhinakan. Dan didoakan oleh malaikat, ini adalah orang yang terjauhkan dari rahmat Allah. Dan diamini oleh Rasulullah. Maka ayo kita saat ini mempersiapkan masuki bulan Ramadan dengan istimewa, ibadah-ibadah, maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan, ayo kita hentikan. Kita berusaha mengurangi, paling tidak mengurangi dulu. Dan ketaatan-ketaatan kita tingkatkan. Termasuk diantaranya adalah amalan di bulan Ramadan yang perlu digiat, yang perlu digalakkan adalah menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, melakukan sholat-sholat di malam Ramadan. Termasuk sholat yang paling istimewa adalah sholat taraweh. Akan tapi jangan sampai gara-gara sholat taraweh pun kita bersitegang dengan tetangga atau orang lain bermusuhan gara-gara taraweh. Apakah 8, 20 dan seterusnya, ini adalah problem. Yang penting melakukan ibadah di malam hari itu. Akan tapi pun harus ada ilmunya, keyakinan. Yang paling utama dan pertama di bulan Ramadan nanti yang tidak boleh Anda tinggalkan adalah sholat witir. Sholat witir dimulai dari satu rokaat, paling sedikitnya sholat witir satu rokaat. Dan paling banyaknya adalah 11 rokaat. Umumnya adalah 3 rokaat. Dan yang paling banyak dilakukan Nabi Muhammad adalah 11 rokaat. Mungkin kita akan membahas secara ilmiah tentang sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan sholat witir. Dan sholat witir hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Adalah dalam buku tarawih, adakah tarawih yang bid'ah? Ada satu buku mungkin bisa didapat. Ini buku-buku ini insyaallah bisa didapat. Di sini akan kami jelaskan tentang hukum tarawih. Pertama kami hadirkan tentang tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melakukan sholat tarawih satu rakaat juga pernah di saat waktunya sempit. Nabi juga pernah melakukan sholat tarawih tiga, sholat witir bukan tarawih. Nabi pernah melakukan sholat witir satu rakaat karena waktunya sempit. Pernah juga 3 rakaat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, anna rujulan sa'al Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil laili, tentang sholat malam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu hendaknya dilakukan dua-dua. Dua rakaat. Boleh kita melakukan 6 rakaat langsung, 10 rakaat langsung, boleh. Akan tapi petunjuk dari Nabi sebaiknya dilakukan 2-2. Fa idza khasyya ahadukum subha, kalau khawatir kamu keburu masuk subuh, shalla rakaatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, hendaknya menutup salatnya dengan witir 1 karena waktunya mepet. Ada berarti witir pernah dinukil dari Nabi 1, ajaran dari Nabi 1. Kemudian ada lagi, sholat witir yang dilakukan adalah bukan satu, sampai 13 rakaat juga ada. 11 rakaat yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini dari Sayyidina Anas bin Sirin qala qultu li ibni Umar, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ara'aita rakaataini qabla salatil ghadati utilu fihi ma al-qira'ata? Apa pendapatmu tentang 2 sholat sebelum sholat subuh yang aku panjangkan bacaannya? Faqala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna mathna, Nabi sholat kalau malam itu 2-2. Makanya kalau ada riwayat sholat malam 4 itu artinya caranya tetap 2-2. Makanya ada orang yang memaksakan sholat 4 rakaat berkat. Bukan tidak sah-sah, akan tetap mendapatkan kesunahan adalah melakukan 2-2. Itu ribu rakaatin, kemudian ditambah 1 untuk menjadi witir. Soal di rakaatin qabla salatil ghadah, kemudian dia melakukan salat qabla subuh. Jadi witir ditutup dengan 1. Salat 2-2-2 baru 1. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir. Ini panjang, kelihatannya tidak bisa kita selesaikan sampai hari pada pagi hari ini. Di antaranya hadis Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kasihnya kepada istri beliau. Di sini dikisahkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah yang banyak menukil. Karena kebetulan Siti Aisyah termasuk banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu banyak fitnah kepada Siti Aisyah. Pokoknya orang yang paling dekat dengan Nabi, paling banyak membawa riwayat dari Nabi, sering difitnah oleh sekelompok orang seperti Imam Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Siti Aisyah. Ini adalah banyak difitnah oleh orang-orang yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah taqala, dari Siti Aisyah beliau berkata, kadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya yusalli, salat di kamarnya. Wa anna ragidatun, aku dalam keadaan tidur. Mu'taridatun ala firasyi, melintang di tempat tidurnya Nabi. Jadi kamar Nabi itu sempit, jangan seperti kamar ibu-ibu, jangan digambarin seperti kamar ibu-ibu bisa main bola, itu bukan. Kamar Nabi sangat sempit sampai kalau melakukan salat itu lihat Siti Aisyah itu melintang di tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya Nabi. Sehingga kalau Nabi Muhammad mau sujud itu kakinya dilipat. Allah. Kaki Siti Aisyah dipinggirin lalu Nabi Muhammad sujud. Kalau sudah beliau sholat banyak selesai, fa idza arada ayyutir, kalau sudah Nabi Muhammad ingin berwitir, fa ayyadani fa altartu, kemudian membangunkan aku, diajak Siti Aisyah untuk sholat witir. Ini indah ya, ini sholat banyak dulu Nabi Muhammad banyak. Lah banyaknya berapa? Enggak ada yang tahu hitungannya kan? Wan Abdullah bin Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar juga salah satu minal muktsirin nabi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidina Umar seperti Sayyidah Aisyah juga. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah salat malammu jadikanlah penutup salat malammu itu witir. Maksudnya ini anjuran dijelaskan para ulama. Jadi salat witir itu hendaknya dijadikan salat penutup, bukan salat witir itu jadi penutup, bukan. Hendaknya kalau kamu melakukan witir, kau jadikan paling akhir. Kalau ternyata engkau sudah melakukan witir di awal waktu, habis sholat isya, terawih, kok witiran. Kalau bangun malam, ya boleh lagi sholat lagi yang banyak. Jangan seperti keyakinan sebagian orang yang salah paham. Sehingga kalau sudah witir, bangun malam gak berani sholat lagi. Karena apa? Sudah saya tutup kok. Ya, ini salah paham mohon. Yang salah paham, segera paham yang benar insyaAllah. Ini ada salah pahaman ini. Dan anda usah tanya, biasanya dia tanya, apakah boleh sholat setelah sholat witir, sholat lagi? Boleh sholat sebanyak-banyaknya. Bahkan mana yang lebih bagus di antara aku memotong witir di masjid habis terawih, saya tidak witiran. Kemudian setelah itu saya pulang, witir di rumah nanti malam atau witir di masjid? Suka-suka. Semuanya adalah boleh. Kalau engkau ingin menjadikan sholat witirmu di rumah, harus kau tata hatimu. Sebab kadang-kadang sengaja memutus biar kelihatan, oh nanti malam saya mau tahajudan loh ya, makanya saya enggak ngelanjutin witir. Seolah ngomong gitu. Jadi kalau lagi witiran langsung memutus, kenapa? Saya witiran nanti malam aja deh habis tahajudan. Oh, witiran di sini aja. Enggak usah nunggu sampai di rumah nanti. Jadi witiran di situ enggak ada masalah. Apalagi jika Anda seorang imam, kalau Anda seorang imam, witiranmu adalah di masjid saja karena engkau ngimami orang awam. Kalau mau sholat malam, sholat lagi sholat malam. Jangan bertanggung imam, oh, saya pengen tahajudan lagi, mohon maaf witiran sendiri ya. Oh bubarlah orang awam. Enggak usah pamer lah kan begitu. Jadi kalau Anda mendidik mereka. Yang mau witiran sekarang, witiran. Ayo. Yang mau witiran malam juga boleh. Yang witiran sekarang sama saya. Kemudian setelah itu nanti, kalau bangun malam tetap boleh sholat. Jadi harus dipahamkan makna ini. Ada orang sering salah paham masalah-masalah semacam ini. Jadi memang ada hadis Bukhari tapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya witir hendaknya bukan sebuah kewajiban, hendaknya dijadikan sholat penutup. Kemudian juga ada ini riwayat tentang witir banyak sekali, mungkin hari ini masalah witir saja, tapi besok sudah masuk Ramadan ya, masih ada satu lagi ya, baik satu lagi insyaallah tarawihnya sempurkan. Sekarang witir saja dulu, tentang witir, keutamaan witir. Witir bukan saja di Ramadan, di luar Ramadan. An Sa'ad bin Yasar dari Sayyidina Sa'ad bin Yasar annahu qala, beliau berkata, kuntu asiru ma Abdullah bin Umar. Aku berjalan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar bi tariqi Makkah, di jalan Makkah. Ada ceritanya sahabat Nabi berjalan. Qala Sa'id, kemudian Sa'id berkata, falamma khashitu subha, karena di dalam perjalanan itu aku takut keburu masuk subuh. Nazaltu, kata Sa'id, aku turun di bawah. Tumalah. Nazaltu fa autartu, aku turun ke tanah. Lalu aku sholat witir. Kemudian sahabatnya tadi Abdullah bin Umar berjalan. Ketinggalanlah si Sa'id bin Yasar. Karena apa? Dia sholat witir. Turun dulu sholat witir. Kemudian lahiktu, kebenaran aku kejar Abdullah bin Umar. Yang lebih alim Abdullah bin Umar itu adalah yang paling dekat dengan Nabi. Faqala Abdullah bin Umar, aina kunta? Di mana ente ketinggalan tadi? Oh, faqultu kuntu hasitu subha. Aku takut keburu subuh, wahai Abdullah bin Umar. Fa anazaltu fa autartu, kemudian aku turun, aku sholat witir. Faqala Abdullah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, alaysalaka fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kamu ini kayaknya kurang kenal Nabi Muhammad ya. Bukankah Nabi Muhammad suri teladan yang paling bagus? Bala, benar. Apa? Contoh apa dalam hal ini, wahai Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, wallahi demi Allah. Bala wallahi, qala, kemudian Sayyidina Umar berkata, fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru alal ba'iri, Nabi pernah melakukan witir di atas kendaraannya, di atas ontanya. Maka ini ilmu untuk semuanya. Jadikanlah ibadahmu itu banyak, tidak harus nunggu sampai musola rumahmu. Yang punya mobil di atas mobilmu, jadikan itu musola sepanjang perjalananmu. Kalau sekiranya engkau di rumah nanti harus ketemu dengan anak-anakmu, mungkin waktu pulang dari perjalanan engkau sudah menyelesaikan sholat witirmu yang sebelas itu di atas mobilmu. Tidak usah nunggu sampai di rumah, bahkan mungkin sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini ilmu yang perlu dihadirkan agar orang ibadahnya semakin banyak. Kalau ibadah tidak harus nunggu masuk masjid, tidak harus nunggu masuk musola, tidak harus nunggu dibawa di atas kendaraannya. Subhanallah, Anda masuk mobil dalam keadaan punya wudhu setelah sholat isya misalnya. Isya di jalan, qasar enak lagi di perjalanan. Anda bisa memperbanyak sholat sunnah apapun. Cukup menghadap ke arah kendaraannya, enggak usah menghadap kiblat kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di atas kendaraan, kiblatnya adalah di mana arah kendaraan berjalan. Langsung saja Allahu Akbar, seperti bacaan biasa, ruku, sujudnya lebih rendah lagi, tanpa harus jidat ditempelkan di jok, enggak usah. Yang penting merunduk lebih dalam lagi. Kemudian sholat yang banyak, Masya Allah, inilah ahli surga yang berjalan di atas mobilnya. Sholat saja nunggu sampai di rumah. Dan juga biasakan sepanjang perjalanan Anda punya wudhu. Anda selingilah. Mungkin setelah 10 kilo, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 9 kilo, 2 rakaat. Masya Allah. Ini ilmu ini. Ini perlu dihadirkan. Sholat alal ba'ir, sholat di atas kendaraan ini. Bahkan yang pakai motor pun, Allahu Akbar kabiru, walhamdulillahi kathiru, wa subhanallah, ibukrata wa asila. Oh, orang pintar, orang cerdas ini. Sholat aja nunggu ke masjid. Sudah jarang ke masjid lagi. Terus gimana ceritanya? Hah? Ibadah nunggu mau umroh, umrohnya enggak berangkat-berangkat, nasib tuh orang. Hari ini waktunya ya, ini adalah pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi pernah melakukan salat witir, enggak harus pakai tuh turun, sebab turun bisa makan waktu. Karena mungkin kita buru-buru pengen ketemu keluar, enggak. Dan mungkin kalau sampai rumah ketinggalan salat malam tahajudannya. Apalagi para ustaz-ustaz itu kan biasanya keliling itu. Kalau ustaznya nunggu sampai di rumah sudah capek. Ketemu anak, ketemu istri. Sholatmu di kendaraan seperti kita saksikan para guru-guru mulia. Mobilnya adalah jadi tempat untuk sholat. Dikit-dikit Allah. Setelah itu ngobrol sesaat. Allahu Akbar lagi. Ajib. Makanya benar kalau para ulama itu semalam bisa sholat 500 rakaat karena mereka pintar nyuri waktu. Nah, sekarang kita harus lakukan ini. Maka biasakan Anda punya air wudhu. Dan biasakan dalam keadaan suci semua anggota tubuh dan baju-bajumu. Ibu pun tidak usah pakai mukena khusus, cukup pakai begini sudah sah. Tinggal kakinya saja perlu dikasih kaos kaki. Kalau kaos kaki enggak punya, dilipat saja nanti di dengan kainnya sudah selesai. Allah indah. Ini yang kita inginkan, meningkatkan ibadah itu tidak harus dengan berat. Sholat saja harus nunggu di musola. Musolanya panas lagi dengan mukena yang panas, makanya enggak betah sholat. Itu musolanya sempit banget, sempit. Banyak debu lagi, sudah sih gimana? Sholat tidak harus di tempat itu, sholat bisa di ruang tamu, ruang ini, permudah. Kemudian dari riwayat Imam Bukhari, Ibnu Umar, kana Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, yusalli fis safari ala rahilati. Ini adalah juga, Nabi pernah sholat di atas kendaraannya, di dalam bepergian. Saya kukuhkan lagi bahasanya, ini pernah dilakukan Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahasanya, itu lebih besar pahalanya daripada sholat di tempat. Sebab sepanjang jalan ini akan menjadi saksi ibadahnya Allah. Cuman sayang ilmu ini kok baru tahu sekarang, ini kenapa? Ini jarang ngaji barangkali, atau jarang dengar, Buya sudah ngomong mungkin yang 100 kali masalah ini. Nah, jadi ini adalah ilmu baru, Anda di atas kendaraan, di atas kereta, indah. Nabi melakukan sholat ala rahilati di atas kendaraannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, kurang jelas apa, masih ragu-ragu lagi setelah ini. Wa yutiru ala rahilati, dan sholat beliau bersolat, dan beliau sholat witir di atas kendaraannya, sehingga sampai di rumah tinggal istirahat, termasuk taraweh yang Anda lakukan. Mungkin Anda kebetulan dalam sebuah bepergian, lakukan sholat isya, sebab namanya sholat taraweh harus setelah sholat isya, biarpun isya-nya jamak takdim. Sholat taraweh harus dilakukan ba'da fi'lil isya'i, setelah melakukan sholat isya. Kalau belum isya enggak ada taraweh, biarpun di waktu dilakukan waktu maghrib. Sholat taraweh sah dilakukan waktu maghrib, asalkan sudah sholat isya. Kapan itu? Di saat kita jamak takdim, habis sholat maghrib langsung sholat isya di atas, di jalan misalnya. Kita mungkin dari Jakarta pas, ada satu tugas dari Jakarta, sholat maghrib di rest area sana, sama isya-nya sekali. Baru setelah itu naik mobil dilanjutkan sholat taraweh. Allah, sholat taraweh 100 rakaat. Banyak, karena panjang. Jadi, karena perjalanannya panjang. Nanti masalah bilangan rakaat tarawih akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah himbauan untuk bagaimana kita mempermudah ibadah. Jadi sampai di rumah, Lah kalau terawihnya nanti di rumah dijamin sudah ngantuk kelihatan bantal itu. Itu aja, sudah ini sudah. Pengalaman saya sendiri juga begitu. Ya, makanya saya sampaikan, kalau sampai di rumah itu setannya gede-gede. Wah bantal enak, mata ngantuk, macam-macam basin. Ya, maka dari itu kalau kita sampai di rumah, sudah selesai tarawihnya. Kecuali memang kita mau mengejar tarawih yang ada di masjid kita, musola kita untuk menjadi imam. Tahu. Ya, tapi kalau perkiraan sampai di rumah, masjid sudah bubar, enggak ada tarawih, tarawihlah engkau di jalan. Jangan nunda nanti. Kalau nanti yang datang setan pemalas. Dan yang paling banyak, 20 rakaat kalau bisa lebih, ikut madhab Malik. 36 rakaat. Wah, hebat. Jadi yang banyak, intinya seperti itu ya. Jadi lakukan kebaikan di atas kendaraan. Dan inti tolong dibiasakan yang demikian ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dia ada hadis Bukhari lagi. Bukhari ini Masya Allah. Muslim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat malam 13 rakaat. Ada sholat malam Nabi adalah 13 rakaat. 13 rakaat. Cuman 13 rakaat itu ulama berbeda. Apakah 13 rakaat itu witir semuanya atau yang lain? Sebagian mengatakan 13 rakaat adalah 11-nya witir, 2 adalah salat qabliyah subuh. Sebagian mengatakan memang witir Nabi 13 rakaat. Ada. Ini riwayat. Kemudian yang ke-8 hadis ini masalah witir. Nah, yang ke-8 hadis An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbaru annahu sa'ala Aisyah. Ada Abi Abdurrahman. Ada Abi Salamah bin Abdurrahman. Ada salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana?" Dia bertanya tentang salatnya Nabi Muhammad di malam hari bulan Ramadan. Faqalat Siti Aisyah menjawab, "Salat Nabi Muhammad di bulan Ramadan." Yang ditanya adalah biasanya salat Ramadan kan salat tarawih ya kan? Salat Ramadan, salat tarawih yang ditanya salat di Ramadan. Ternyata Siti Aisyah menjawab kebiasaan Nabi tidak hanya di bulan Ramadan. Maka na Rasulullah, maka tidaklah Nabi Muhammad SAW itu yazidu menambahkan fi Ramadan di bulan Ramadan. Wala fi ghairih dan di selain Ramadan ala ihda asyarata raka'atan dari 11 raka'at. Nabi itu tidak pernah menambah dan mengurangi baik di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 raka'at. 11 rakaat. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya bagaimana salatnya Nabi, panjang, khusyuk. Tsumma yusalli arba'an, kemudian 4 lagi. Fala tas'al an husnihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya salatnya Nabi. Tsumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Faqalat Aisyah, kemudian Siti Aisyah bertanya, "Faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah kau tidur sebelum berwitir? Jadi tidur dulu sebelum witir. Qala ya Aisyah wa Aisyah. Iya. Tapi ingat inna aynaya tanamani wa la yanamu qabla aynaya. Aynaya. Dua mataku ini tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Di sini adalah ada orang bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah menjawab, Nabi Muhammad tidak pernah kurang dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti ternyata jawaban Siti Aisyah bukan tentang sholat tarawih. Cuman ada orang yang menggunakan hadis ini untuk sholat tarawih. Padahal di sini ada keterangan yang saya jelas di Ramadan dan di luar Ramadan. Padahal di luar Ramadan tidak ada tarawih. Kemudian di akhir hadis ini dijelaskan bahasanya ini witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apakah kau berwitir ya Rasulullah sebelum atau setelah tidur? Ya, ini masalah witir. Jadi adalah hadis witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad berwitir berapa? 11. Riwayat lain yang menjelaskan witir Nabi Muhammad 11. Hadis ke-9. Banyak hadisnya, mungkin tidak akan kita sebut semuanya. Hadis ke-9 adalah ini. Imam Muslim ini seiring dengan hadis tadi. An Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aisyah, aku mendengar Siti Aisyah. Siti Aisyah juga ini ada keseiringan. Bahwasanya hadis tadi tentang witir yang 11 tadi tentang witir ini hadis ini yang dijelaskan oleh Siti Aisyah lagi dalam hadis lain. Makanya kalau ada orang memaksakan itu tarawihnya Rasulullah, itu bukan tentang tarawih, tentang witir. Ini lihat Imam Muslim meriwayatkan hadis. Yang tadi adalah Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Ini Imam Muslim dari Siti Aisyah. Orangnya sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Karena salatu Rasulullah minal laili 10 rakaatin, salatnya Rasulullah di malam hari 10 rakaat, wa yutiru bisajdatin dan ditambah 1 rakaat. Berapa jadinya? 11. Ini kemudian menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad dengan 11 rakaat tadi sekal malam. Wa yarka rakaatil fajri, kemudian salat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar, lah ini loh yang menjelaskan 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh. Fatilka 13 rakaat, maka jumlahnya berapa? 13. Jadi Nabi Muhammad 13, witirnya 11, qobliyah subuhnya berapa dong? 2. Nah, ini adalah 11. Cuman masalah tadi disebutkan 4 rakaat 4-4, tidak harus seperti itu. Sebab Nabi pernah berkata, salatul laili matna-matna, salat malam itu 2-2. Kalau dilakukan 4-4-2-1, boleh. Tapi itu semua adalah salat witirnya Rasulullah SAW, bukan salat tarawih. Makanya masalah salat tarawih 8 rakaat bukan itu hujahnya nanti. Ini, tapi ada orang salah selalu pakai hujah ini. Bahkan ada seorang awam mengatakan, kan ada hadis Nabi mengatakan dari Siti Aisyah, sholat terawih 8 rakaat. Mana sholat terawih 8 rakaat? Itu bukan sholat terawih 8 rakaat. Ada pun masalah bilangan terawih, bukan ini tuh hujahnya. Hujahnya nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Maka jangan menipu orang, gitu. Bukan ini. 20 rakaat ada hujahnya juga di sini. Tidak, ini bukan bicara tentang hujah 20 rakaat, 8 rakaat. Ini hanya tentang witirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu witirnya Nabi Muhammad umumnya berapa? 11 rakaat. Dan disepakati oleh para a'immah. Hanya ada pendapat mengatakan 13, tapi sudah jelaskan Siti Aisyah, 13 rakaat yang pernah dilakukan Nabi, ternyata 11 adalah witir, 2 adalah rakaat al-fajr, 2 rakaat subuh. Kemudian hadis yang ke-10 tentang witir, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, kanat Nabi SAW yutiru bithalat asyar rakaatan. Pernah Nabi sholat witir 13 rakaat? Ada, berarti bisa saja 13 rakaat adalah witirnya Nabi. Thumma falamma kabura, setelah Nabi Muhammad menjadi sudah sepuh, dhu'uf, dan fisik beliau semakin lemah, autara bitis'in, bisab'in, pernah witir dengan 7. Itu di saat lemah saja. Di saat lemah, di saat sakit, Nabi Muhammad witirnya berapa? 7 kali. Di saat lemah, Nabi Muhammad witir berapa? 7 kali. Jadi umumnya 11, di saat Nabi lemah, 7 kali. Bagaimana Nabi yang sangat luar biasa itu, tak taunya di bulan Ramadan, witirnya berubah menjadi 3 kali turun. Kan aneh, gak masuk akal nanti itu. Witir Nabi Muhammad umumnya 11 kali, dan di saat beliau lemah berapa? 7 kali. Ini riwayat, ini kita bicara masalah witir dahulu, kemudian nanti kita akan bahas masalah tarawih di pertemuan yang akan datang, atau mungkin kita sambung saja di Majlis At-Taqwa supaya ada kesinambungannya. Karena perlu segera disampaikan masalah ini supaya orang tidak salah faham. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan barakat pemahaman yang benar. Akan tapi lihat, jangan ada praduga, kita jangan ada praduga ke depan kita akan merendahkan siapapun. Kita tidak akan mencaci yang sholat berapa rakaat pun. Sholat terawih berapa rakaat pun tidak dicaci. Mau enggak terawih pun tidak boleh dicaci. Apalagi yang sudah terawih dengan beberapa pun rakaat yang mereka lakukan. Kita harus dengan ilmu agar kita faham. Kemudian setelah itu kita milih mana yang hendaknya kita ambil dari apa yang dikatakan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, radikunat juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah. Kami berikan kesempatan untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dan jangan lupa passwordnya Al-Bajah TV, Radio Kuna juga untuk menyebutkan nama dan juga tempat. Terima kasih. Silakan kami kesempatan pertama untuk jamaah bapak-bapak. Belakang, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nama saya Tamami dari Desa Warurayam, Buya. Saya mau bertanya, tapi tadi bab yang dibahas oleh Buya itu bab Ahsanul Khuluq dan bab salat witir. Satu ini aja. Yang saya pertanyakan satu aja, satu ya, pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini Allah menciptakan api. Tapi kata api, saya kalah sama dengan air. Kata air, saya masih kalah dengan angin. Tapi kata angin, api, air, angin masih kalah dengan sedekah. Itu sedekah berapa dahsyatnya?

memandikan anaknya di pagi hari, menyuapi anaknya dan seterusnya. Ini seperti jihad di jalan Allah, menyusui anaknya, ini adalah pahalanya seperti orang jihad di jalan Allah. Maka tingkatkan pengabdianmu wahai para wanita kepada suamimu, lihat. Kemudian di sisi lain wahai para suami, jangan tertipu, biarpun sehebat apapun kau jihad di jalan Allah, kalau di rumahmu kau tidak indah, jihadmu tidak ada nilainya. Ada orang jihad hebat, perang dahsyat, tapi sampai di rumah gayanya kayak orang perang lagi. Ini model manusia yang keblinger ini. Nabi Muhammad itu bagaimana? Kalau sudah berada di medan laga, beliau gagah seperti tidak pernah kenal keindahan dan kemesraan. Tapi ternyata kalau Nabi Muhammad ketemu dengan istri dan anak-anak, beliau ternyata beliau begitu indah dan mesra seperti tidak pernah kenal peperangan. Nah, jadi di rumah harus baik wahai para orang yang katanya suka jihad di jalan Allah. Kasih sayangilah istrimu, berlemah lembutlah dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Sudahlah. Biarpun selama ini mungkin ada berbicara tentang perjuangan, bagaimana berdakwah, membuat pesantren, membuat ini, ya, wah, kencang di luar. Tapi sampai di rumah, lihat, keluargamu. Dan selalu kami sampaikan kepada siapapun yang berjuang dengan kami. Wahai siapapun yang telah berjuang bersama kami, jangan lupa dan jangan terlena, nomor satukan keluargamu. Termasuk yang mencari duit kemanapun kau pergi, ingat nomor satukan keluargamu. Dan setelah sampai di rumah, ingat, jadikan keluargamu itu untuk menomorsatukan dakwah kepada Allah. Rumusnya sederhana. Selagi kamu di luar dalam berjuang atau mencari rizki, nomorsatukan keluarga. Dalam keadaan kau berjuang di luar, nomorsatukan keluarga. Jangan sampai keluarga terlantar. Jangan sampai keluarga tidak mendapatkan senyum darimu, jangan sampai keluarga tidak mendapatkan kasih sayang. Tapi kalau sampai di rumah, tanamkan kepada anak-anakmu semuanya kesadaran untuk berjuang, untuk menomorsatukan perjuangan. Sehingga indah dalam hidup ini. Di saat di luar kau ingat keluarga, di saat di luar, di dalam keluarga, engkau berbicara tentang perjuangan di luar. Oh, di luar masuk ke dalam, di dalam masuk keluar, indah. Inilah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Semoga semuanya bisa mengamalkan ini semuanya. Baik, ini saja insya Allah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, Buya, untuk saya kita bacakan pertanyaan dari Facebook. Kita ambil satu penanya. Ada sahabat kita Sugandi dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, di kampung saya dulu pernah mengalami kesalahan hari awal bulan puasa. Seperti begini, sekarang hari Kamis, katanya besok hari Jumat tanggal 1 Ramadan. Terus semuanya sekampung berpuasa di hari Jumat. Lalu pas jam 10 siang ada pengumuman katanya tanggal 1 Ramadan itu diputuskan hari Sabtu, bukan hari Jumat. Pertanyaan saya, bagaimana puasa kita yang hari Jumat itu, apakah harus dibatalkan atau diteruskan? Baik. Sekian Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa yang sudah dilakukan dilanjutkan dan tidak jatuh menjadi puasa Ramadan. Jatuh menjadi puasa sunnah. Artinya kalau mau dibatalkan pun adalah dibatalkan. Karena niatnya Ramadan tidak jatuh Ramadan. Karena puasa Ramadan tidak boleh kecuali di puasa bulan Ramadan. Maka jatuhnya puasa sunnah biarpun niatnya Ramadan. Dilanjutkan saja. Mungkin ada pertanyaan itu muncul dari pembahasan masalah Yaumus Syak. Tidak diperkenankan kita puasa di hari Syak. Itu pun hanya menurut jumhur ulama, menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada hari syak, bahkan untuk berhati-hati boleh hari syak. Hari syak adalah hari yang diragukan apakah ini Ramadan atau belum Ramadan. Kapan hari syak itu? Hari syak itu adalah ada tanda-tandanya. Hari syak adalah ada tanda-tanda. Di antaranya adalah hari syak itu adalah hari yang diragukan apakah itu masuk Ramadan atau belum Ramadan. Di saat hari itu terang, tidak ada rembulan, tidak ada mendung. Sehingga kalau melihat rembulan, itu pasti bisa. Cuman tidak ada rembulan. Dan orang saat itu sudah menunggu-nunggu. Jadi orang mulai dari ahli falak, ini semuanya sudah nunggu-nunggu. Pasalnya malam itu adalah malam hilal, Ramadan. Ternyata sudah ditunggu-tunggu, tidak ada. Agak tapi, ini besok adalah hari yang ke-30. Berarti malah menuju hari ke-30. Hari terang, tidak ada mendung, menuju hari ke-30, tatanya tidak ada tanda-tanda. Ya ini. Tidak ada, tapi orang sudah bicarakan hari ke-30 itu mungkin sekali bulan Ramadan. Hari ke-30 Syaban mungkin sekali bulan Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan haram puasa di hari ini, yaitu hari ke-30 yang diduga itu bisa tanggal 1 Ramadan, tapi dalam hitungan Syaban ke-30. Dan ulang orang-orang sudah pada menunggu. Yang kedua adalah menunggu, membicarakan bahasanya insya Allah mungkin sekali tanggal 30 Syaban itu juga tanggal 1 Ramadan. Artinya tidak ada 30 Syaban. Maka kemudian langit terang. Jadi sudah artinya enggak ada, kok enggak kelihatan. Tapi dalam hitungan kayaknya pas hari ini. Maka ini hari syak, sebagian ulama mengatakan haram puasa di sini. Kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi kalau hari mendung, malam ke-30 mendung, fa'akmilul iddata thalathina, kalau memang ada mendung, enggak kelihatan, langsung disempurnakan Syaban 30. Ini adalah masalah pemahaman fikih. Barangkali pertanyaan itu muncul dari sini. Tapi kalau sudah terlanjur puasa, enggak ada masalah, beres puasa akan. Tapi kalau itu terbukti bukan puasa Ramadan, menjadi puasa sunnah. Kalau ternyata ketukar kebalik, terlanjur tidak puasa, tak taunya Ramadan. Ya sudah, terlanjur tidak puasa bagaimana? Tapi wajib imsak, menahan diri. Cuman gimana? Bayar nanti setelah Syawal satu hari. Kamu punya utang satu, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, ada titipan pertanyaan dari Hong Kong. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, teman saya nadar kalau saudaranya sembuh akan puasa 1 tahun. Kemudian saudaranya sembuh, setelah itu sakit lagi dan berujung meninggal. Lalu bagaimana dengan nadar teman saya, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadar harus penuhi semampunya. Wong puasa Ramadan saja, semampunya. Puasa Ramadan kalau sakit tidak mau dipotong. Nadar 1 tahun. Makanya sudahlah kalau nazar itu biasanya adalah sampai dalam bahasa itu. Orang biasa nazar biasanya orang pelit ibadah, pelit sedekah. Mau sedekah aja nunggu nazar. Kalau anakku sembuh nanti akan sedekah. Sedekah dulu baru nanti sembuh. Ini biasanya kerjaan pelit nazar dulu. Saya nazar nanti kalau saya ini saya dapat oh ya ini adalah sedekahnya orang yang pelit. Dikorek-korek dulu, diogrok-ogrok pakai nazar dulu. Kalau enggak nazar enggak keluar-keluar. Jangan kalau saya anak saya sembuh saya akan sedekah 100 juta. Kelamaan 100 juga insyaallah sembuh begitu. Coba gara-gara nazar kalau anak saya sembuh saya sedekah 100 juta. Baik. Kalau anaknya tidak sembuh? Sudah anaknya enggak sembuh enggak sedekah, rugi dia. Nasib ya. Sudah anaknya enggak sembuh, apalagi dianya tidak bisa sedekah. Kalau dari awal sedekah 100 juta. Tak tahunya anaknya kesembuh, masya Allah, pahalanya lipat ganda. Sudah sedekah, anaknya mau diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Kalau kan enak. Baik, karena sudah nazar apapun bentuk ibadah hendaknya dipenuhi sesuai dengan nazarnya. Biasanya itu nazar hawa nafsu. Biasanya nazar hawa nafsu itu kegedean. Giliran tengah setahun, sebulan Ramadan saja kadang berat. Apapun bentuknya harus penuhi semampunya. Jika tidak mampu ditunda, dicicil, begitu ya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Jadi hati-hati dalam urusan nazar. Nazar itu jangan dijadikan sandaran untuk beribadah. Dan memang ada nazar, karena memang tidak punya. Dikisahkan Imam Ali bin Abdul Aziz juga pernah nazar, tapi kasusnya tertentu. Waktu Sayyidina Hasan dan Husin itu ada sakit. Kemudian bernadar, kalau sembuh aku akan berpuasa 3 hari. Ini ada nadar, karena memang dalam keadaan tidak ada. Tidak ada rezeki, tidak ada apa. Maka nadarnya puasa, saya ingin berbuat baik, sedekah saya tidak bisa sedekah. Puasa sudah setiap hari, cuma saya khususkan kalau sampai anak saya sembuh, maka saya akan berpuasa. Sebetulnya berbuat baik itu yang paling enak adalah yang paling berat bagimu. Orang pelit itu nadarnya jangan puasa. Kalau orang telit itu nazarnya adalah ngasih duit loh. Nazarnya puasa enak. Jadi ibadah yang paling bagus adalah bertentangan dengan hawa nafsunya. Kalau Anda pelit sudahlah, sedekah dikit-dikit. Nazar saya sedekah. Nazarnya puasa ya enak, apalagi puasa tambah ngirit tuh. Semua anaknya sekeluarga diajak puasa. Kacau. Baik ya. Selesai. Insyaallah yang nadarnya harus tetap dipenuhi karena sudah terlanjur nadar dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi tetap semampunya. Kalau sakit lagi, baik. Hadagi sudahlah jangan nadar lagi, sedekah saja yang banyak. Semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Dan ingat sakit di saat kita minta kepada Allah, di saat kita minta kesembuhan sudah sedekah kok tidak sembuh, jangan ngeluh kepada Allah. Karena Allah sayang sudah diambil Anda sudah sedekah menjadi pahala. Kemudian ternyata anak kok masih sakit, berarti anak Anda masih diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Anda akan diangkat lebih tinggi karena apa? Penyakit bagi seorang yang beriman adalah bukan kerendahan, akan lebih sakit bagi orang yang beriman adalah mengangkat derajat dan pengampunan dosa dan untuk menabung pahala besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya insyaallah. Cukup. Iya. Baik, bismillah. Kita tutup. Hari Rabu. Oh, ini ada kami himbau kepada semuanya hari Rabu besok, 1 Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ada pengecoran dapur. Ini sengaja akan dicor dengan cara manual agar melibatkan semua orang. Ini bukan orang yang tidak mampu saja, jangan berkata yang tidak bisa membantu pondok dengan uang, ayo ngecor. Bukan begitu. Termasuk yang paling kaya, yang sumbangannya paling banyak pun tetap dihimbau untuk ngecor, lebih hebat lagi ini. Jangan sampai ada kesan yang tidak mampu sedekahnya, ayo ngecor. Oh enggak begitu, enggak. Ini akan kita ngecor kepada semuanya, ngecor manual ini ada agar muncul keakraban lagi di sini nanti. Nanti bisa makan gorengan sambil jabur, ada es di sini. Kami himbau semuanya ya, baik yang nyumbang atau yang belum nyumbang ya. Kita akan mengecor secara manual, biasanya pakai jaya, mami, apa itu yang pakai alat itu. Cuman ini adalah karena kebetulan masih tingkat bawah, kita akan mengecor dengan manual. Kami himbau untuk bisa datang bawa orang tok boleh, bawa bungkusan juga boleh. Pokoknya yang dinikmati aja lah, hitungan setahun apa ya, bawa gorengan, yang punya roti, bawa roti seperti kemarin itu aneh-aneh bawanya. Akhirnya kebanyakan makanan malahan ya. Tapi suasana indah, jadi yang mau ngecor hari Rabu besok. Mengecor nih kalau ini, untuk dapur pondok pesantren. Mengecor hari Rabu besok, tanggal 1 Juni atau jam 8 pagi dilakukan pengecoran tempat makan santri di belakang. Mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu masakin saja. Ibu pun tidak usah ikut ngecor ya, untuk bapak-bapak saja insya Allah. Ada pun infak dapur bisa juga menghubungi kepada saudara Denny Rahadian dengan nomor telepon 082-11-516-7341 082-11-516-7341 karena dapurnya harus kita angkat ke atas untuk disempurnakan. Itu 2-3 tingkat kalau tidak salah nanti. Untuk makan, untuk restonya anak-anak. Makannya anak-anak akan dikhususkan ke tempat yang bersih supaya tidak makan di kamar agar kamarnya tetap bersih. Kemudian pembangunan pondok pesantren, kita untuk mengecoran, untuk ngedak lagi, kurang lebihnya berapa ratus juta hitungannya. Jangan lupa tanah didoakan ibu. Ibu doa saja, bapak doa ya. Doa nanti malam, ya Allah kirimkan ahli surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Sampai ibu nangis, sampai dikabul doanya oleh Allah. Berarti yang datang besok adalah ahli surga. Allah, enak insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman pengajian Ramadan pagi hari jam 5 pagi. Di sini setiap hari jam 5 pagi pengajian Ramadan dibuka untuk umum. Sekaligus akan ditayangkan di Al-Bahjah TV dan Net Radio Ku Network. Zawiyah Duha jam 10 pagi adalah pengajian, 10.30 pengajian juga akan dibuka untuk umum. Kemudian sore seperti biasa jam 4. Jadi ada 3. Selama ini yang diangkat di media hanya satu saja, sekarang 3 kali supaya lebih besar manfaatnya. Baik, pendaftaran segera cari informasi pendaftaran di pondok pesantren ini karena semuanya terbatas siswanya, selagi sudah penuh akan ditutup. Pendaftaran mulai dari tahfidz pesantren tafaqquhnya SD, SMP, SMA yang berkeinginan segera mencari informasi sendiri di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan membangun kemuliaan, dan juga ada buku puasa praktis segera dimiliki. Kalaupun yang berjauhan, Anda yang menyaksikan acara ini atau Anda bisa mendengar suara ini, Anda bisa langsung buka di www.buyayahya.org. Di sana akan ditemukan semua buku-buku kami dan boleh di-download, boleh dicetak, tapi tolong cetaknya yang lebih bagus. Kemudian dibagi-bagikan boleh, enggak ada masalah. Kemudian juga ada buku tarawih, ada buku solusi sholat di saat macet. Ini ada solusi sholat di atas macet. Cuman ini untuk anak muda ini, tulisannya terlalu kecil ya, tolong digedekin. Ini ibu-ibu nanti macet bener akhirnya sholatnya. Ini solusi sholat di saat di jalan macet atau di atas kendaraan, khususnya ini bisa jadi pegangan sepanjang kita perjalanan dari mudik dan sebagainya. Anda bisa membagi-bagikan juga ini. Kemudian sholat apa taraweh tadi, mana tadi? Ini taraweh ini, mohon bisa segera dimiliki, bisa di-download di web buyayahya.org atau bisa mengambil di depan sana. Tidak tahu bayar, nah ini urusan sama yang di depan, kalau saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtun alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ramadan sudah dekat, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami hingga kami memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, ya Allah. Mudahkan kami untuk menjauhi kemaksiatan mulai detik ini hingga masuki bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Mudahkan kami untuk meningkatkan ketaatan mulai dari detik ini hingga masuki Ramadan dan setelah Ramadan. Dan kami mohon, wahai Zat yang menguasai kami dan menguasai hati kami, rindukan hati kami kepada kebaikan, bencikan kami kepada kebaikan, rindukan kami kepada kebaikan, ya Allah, dan bencikan kami kepada kemaksiatan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ramadan tiba, ya Allah, sebentar lagi kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, agar hati kami hidup tidak akan menjadikan hati mati kecuali maksiat-maksiat yang kami lakukan. Maka kami mohon ampun kepadamu, ya Allah, hidupkan hati kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang kau beri ilmu, mudahkan mereka untuk menggunakan ilmu mereka untuk kebaikan, ya Allah. Yang kau berikan kekayaan, jadikan kekayaan mereka menjadi sebab keselamatan mereka, ya Allah. Jangan kekayaan mereka menjadi beban mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kau beri pangkat, jadikan pangkat mereka sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Jangan sampai pangkat dan jabatan menjadikan mereka berat di saat mereka menuju siratal mustaqim, di saat mereka harus melewati menyeberang siratal mustaqim, ya Allah. Kami mohon siapapun yang bergabung di acara ini, baik yang hadir atau menyaksikan atau mendengar, jadi ya Allah, jadikan ini perkumpulan yang kau ridhoi, ya Allah, perkumpulan yang kau ridhoi, mukotimah perkumpulan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, engkau maha tahu apa yang kami rencanakan dari perjuangan-perjuangan, yang semua dari perjuangan ini tujuan adalah menuju kepadamu, karena kami ingin dekat kepadamu, ya Allah, ingin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga banyak program-program yang kami hadirkan karena ingin membawa sebanyak-banyaknya hamba-hambamu untuk dekat kepadamu, ya Allah. Sehingga kami pun membawa program yang banyak karena kami rindu membawa orang sebanyak-banyaknya kepadamu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang kepada bersama kami keikhlasan dan ketulusan, ya Allah. Semua yang berjuang bersama kami, ya Allah, berikan ketulusan dan keikhlasan. Jika di hari kemarin mereka tidak tulus dan tidak ikhlas, jadikan hari ini menjadi ahli ikhlas. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Mohon, ya Allah, jangan kau tinggal kami dari rombongan kemuliaan itu, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka semua adalah anak-anak ahli surga, ya Allah. Para santri-santri kami, jadikan mereka santri-santri ahli surga, ya Allah. Buka hati mereka untuk menerima kebenaran, ya Allah. Beri buta, buka hati mereka, ya Allah, untuk menerima kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jaga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada Pak Majlis ini kemakmuran lahir dan batin, ya Allah. Makmur lahir dan batin, ya Allah. Program kami, ya Allah, mudahkan secara lahir dan batin. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang ada di tempat ini yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, yang sudah menikah, kami mohon jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, jadikan mereka suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, saling mencintai karenamu dan karena kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga hidup mereka indah dalam kasih sayang, cinta dan pengabdian yang indah karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, semua yang masih berada di dalam kubang keharaman, yang rizkinya masih haram, yang masih berurusan dengan riba, ya Allah, mereka telah bergabung dalam kemuliaan ini, kami mohon entaskan mereka dari riba dengan kasih sayangmu, ya Allah, tanpa terkurangi usaha mereka sedikit pun, ya Allah, bahkan lipat gandakan dengan rizki yang halal penuh berkah, ya Allah. Jauhkan dari riba, jauhkan dari rizki yang haram, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha